Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kama qulna fi darsil madi anna sirru wujubus siyam kathira min asrarillah wa hikamuhu aydan kathira la tuhsa. قال رحمه الله فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة الوئام وبهذا يتم السلم بين الطبقات. فذكر صاحب الكتاب المؤلف هو الشيخ عبد الله آل بسام أن الفوائد من وجوب الصيام من أهمها di antara yang paling pentingnya selain ibadah itu sendiri ibadatan lillah penghambaan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk kepadanya dan juga bisa mengurangi tughyan karena memang manusia aslinya selalu melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Bahwa manusia selalu melampaui batas ketika melihat dirinya merasa cukup. Maka dengan puasa dia merasakan bagaimana lemahnya dirinya, bagaimana ketika lapar dan haus saat itulah akan menurun sifat togo pada manusia. Dan juga sudah disebutkan hikmahnya secara sosial, yaitu hikmah ijtima'iyah. Yani ijtima'uhum ala ibadatin wahidah. Berkumpulnya seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia di waktu yang sama, di bulan yang sama, mereka semua berpuasa. Yang artinya semuanya merasa lapar, semuanya merasa haus. Ini ada hikmah ijtima'iyah. Fa'aydan ada hikmah akhlaqiyah tarbawiyah. Fahuwa yu'allimu sabr wa tahammul. Termasuk hikmah dari puasa adalah hikmah dari sisi akhlak, hikamun akhlaqiyah, hikmah-hikmah dalam bentuk akhlak tarbawiyah, pendidikan. Fahuwa yu'allimu sabr. Ini hadha siyam yu'allimul muslimin as-sabr. Puasa mengajarkan kita kaum muslimin untuk sabar, wa tahammul, dan untuk memikul beban dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perintah mengandung taklif. Walaupun saya tidak menerjemahkan dengan beban, karena pada hakikatnya ibadah syariat ini bukan beban, tetapi kalimat taklif ada dalam Quran dan ada dalam sunnah, bahkan dalam ucapan para fuqaha, yaitu kalimat mukallaf, mukallaf, mukallaf, ada mukallaf, ada ghair mukallaf, anak kecil ghair mukallaf, wal majnun ghair mukallaf. Apa maknanya mukallaf? Terbebani taklifah, sesuatu yang harus dikerjakan. Tetapi kaum mukminin mengerjakannya tidak merasa terbebani sedikit pun, bahkan mereka merasa senang dan bahagia. Taib nauk minat taklifah ini, misalnya salat, dia harus menjaga waktu-waktunya. Seseorang harus meninggalkan kerjaannya, meninggalkan kegiatannya, harus berdiri di hadapan Allah Ta'ala sampai imam bertakbir untuk ruku, baru dia ruku. Itu juga ada nau' minat taklufah. Wa kadzalika shaum. Demikian pula puasa. Dia harus berlapar-lapar, dia harus berpuasa, tetapi ketika melihat al-ajr, pahala yang besar, maka dia akan sabar. Bahkan bukan hanya sabar di atasnya. Sabar yaitu menikmati apa yang dia rasakan sebagai beban tadi, dirasakan sebagai nikmat. Wa ja'ala qurrata 'aini fi shalah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan ketentraman hatiku dalam salat. Jadi salat itu ketentraman hati beliau, gembira, bahagia, suka. Sehingga ketika masuk waktu salat, dia berkata pada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Ya Bilal. Mana arihna? Istirahatkan kami. Buat kami raha. Jadikan kami istirahat. Yani, kumandangkanlah azan, kami ingin ibadah. Itu menunjukkan bahwa taklufah tadi menjadi nikmat. Menjadi sesuatu yang menyenangkan. Baik, demikian pula puasa. Dia akan sabar menahan lapar, akan sabar menahan haus, akan sabar menahan syahwatnya, karena sesuatu yang diharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lissa'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, gembira ketika berbuka, sabar sebentar lagi berbuka, sabar sebentar lagi berbuka, sabar sampai maghrib, terbenam matahari. Alhamdulillah. Dia minum air, air putih, air biasa. Tapi terasanya nikmat yang tidak pernah dirasakan minum air putih seperti itu ketika tidak puasa. Iya Pak, iya. Gak ada jawaban tidak. Pilihannya cuma dua. Iya Pak, iya. Karena enggak mungkin tidak. Barakallahu fikum. Dhahab al-dhama wa btallat al-uruq wa thabat al-ajr insyaallah. Hilang dahaga, hilang haus, basah kerongkongan, dan tetaplah pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu farhatun. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan gembira ketika bertemu Allah Ta'ala, melihat pahalanya yang besar. Karena puasa pahalanya istimewa. Berbeda dengan yang lainnya yang dilipatkan dari 10 sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ada hadis al-Qudsi, dari Rasulullah SAW, yarwi an rabbih, meriwayatkan dari Rabbnya bahwa Allah berfirman, setiap amalan Bani Adam dilipatkan 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fainahu li wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya sesukaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu farhah yang berikutnya yang lebih a'zam wa a'zam. Berarti semua harus sabar. Mengapa? Sebentar lagi berbuka. Terlatih seseorang untuk menahan laparnya dan hausnya dan syahwatnya sampai berbuka. Maka ketika dia sudah biasa berpuasa, menahan nafsunya, menahan syahwatnya, menahan makan dan minumnya karena Allah, dan menunggu sampai berbuka, maka terlatihlah dia untuk sabar menghadapi perkara yang haram. Sabar. Itu tapi kelihatannya lezat sekali. Haram. Sabar. Sabar. Sabar. Khamr. Haram. Pengen sedikit saja. Pengen coba. Jangan. Haram. Haram. Sampai kapan? Sabar. Sampai kamu mendapatkan jannah, Allah alirkan sungai khamr ladzatin lisyaribin. Yang jelas tidak akan menghilangkan akal, enggak akan merusak. yang tidak mungkin bisa dibayangkan kenikmatannya di dunia ini. Sabar. Akan Allah alirkan sungai-sungai dari susu, sungai dari madu, sungai min khamrin laddatin lisyaribin, ila akhirnya. Fahadihi barakallahu fikum hikamun tarbawiyah, akhlaqiyah, yu'allimu sabr wa tahammul, wa yuqawwil azimah wal iradah, memperkuat kesungguh-sungguhan seseorang, memperkuat keinginan seseorang, wa yumarrin ala mulaqati syada'id, dan melatih, yumarrin yani tamrin, latihan, ala mulaqati syada'id, ketika menghadapi syada'id, kesusahan-kesusahan, wa tadliliha, ketika mendapatkan musibah yang menjatuhkan dia, merendahkan, atau dibikin dia lapar, haus, biasa. Mengapa? Biasa puasa. Wasi'ab, ketika perjuangan dalam jihad fisabilillah, enggak sempat untuk minum, enggak sempat untuk makan, karena musuh terus menyerang. Sabar. Dan dia terlatih. Biasa puasa. Barakallahu fikum. Wasi'ab wa tahwiniha. Maka segala macam kesusahan-kesusahan, dia akan jalani dengan sabar dan dengan kuat terlatih. Wa minha hikamun sihhiyah. Hikmah-hikmah kesehatan. Lianna al-ma'idah baitud da', karena yang namanya lambung adalah tempat berkumpulnya segala macam penyakit. Wal himyah ra'sud dawa', sedangkan pencegahan, penjagaan itu adalah induknya segala obat. Ra'sud dawa', induknya, kepalanya segala obat. Obat apapun yang katanya mujarab, mujarab, mujarab, kalau orangnya tidak mau menjaga dirinya, yang percuma. Mengapa? Karena penyebab penyakitnya dia terus kerjakan. Maka al-himyah adalah ra'sudda. Penjagaan itu adalah induknya segala obat. Mesti dokter itu kalau sudah nulis resep, ngasih ini resepnya, beli obat ini, obat ini, obat ini. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia akan berkata, jangan makan pedas, ya, jangan makan yang berlemak, jangan makan apa itu? Pencegahan. Kalau obat ini minum semua, tapi semua tadi dia langgar, ya sakit lagi. Terus buat apa obatnya? Berarti apa intinya obat itu? Ra'sud dawa, al-himyah, menjaga dirinya. Wal ma'idah, tempatnya penyakit, kamu masukkan ke dalam perutmu segala macam makanan yang mengandung ini, yang mengandung itu, yang mengandung segala macam, yang mengandung apa istilahnya, pepsin, ada MSG, ada pewarna, ada apa lagi? Hah? Natrium glutamat, ada asam oksalat, ada segala macam yang akan membuat penyakit pada dirimu. Tetapi subhanallah, pada bulan puasa sebulan penuh, kamu siang hari kosongkan semua itu, perutmu kosong, istirahat. Masya Allah, kembali lambung itu menjadi bersih, kembali menjadi sehat. Barakallahu fikum. Apalagi mereka-mereka yang menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Maka ada tindakan pencegahan. Walaupun yang katanya hadis mutasahhu dianggap atau disebutkan oleh para ulama tentang dhaifnya atau bukan hadis, tetapi kenyataannya memang membuat sehat, tidak membuat sakit. Walhamdulillah. Wala budda lil ma'ida an ta'khud fatratan istirahah wal wastijmam. Maka karena lambung tadi adalah tempat masuknya segala macam penyakit-penyakit tadi. Kalau engkau melihat lambungmu sendiri, mungkin kau akan muntah. Jijik. Mengerikan. Saya pernah melihat. Betul-betul mual lihatnya. Di dindingnya itu ada segala macam yang melekat. Ada yang kerak dalam bentuk lemak, dalam bentuk warnanya merah, kehitam-hitaman, segala macam. Kotor. Apa itu? Sisa-sisa makanan yang kalian makan setahun. Baik. Barakallahu fikum. Yang sebagian besarnya berbahaya. Lambung itu barakallahu fikum ketika mengolah, kemudian mengantarkannya ke usus. Usus itu yang nanti akan menyerap dari dinding-dindingnya segala macam makanan-makanan tadi atau sari-sari makanan tadi. Diantarkan oleh darah yang beredar ke seluruh tubuhnya. Darah ini mengantarkan oksigen dan mengantarkan zat-zat makanan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sehingga semua tubuhmu yang terdiri dari sel-sel akan reproduksi, memperbaiki dirinya sendiri. Makanya beberapa dokter menulis kitab bahwa tubuhmu adalah dokternmu. Tubuhmu adalah dokternmu. Mengapa engkau makan makanan yang sehat, otomatis akan diperbaiki semua yang rusak di tubuhmu. Makan vitamin A diantarkan ke mata, matanya diperbaiki. Makan vitamin C akan mencegah ini dan itu. Terus begitu. Barakallahu fikum. Tetapi ketika kotor, tertutup. Pori-pori tadi tertutup. Dengan segala macam lemak-lemak khususnya yang menutupinya. Apa yang bisa diserap? Gak terkena apa-apa. Justru yang terkena dinding lemak tadinya yang tersedot ke dalam. Akhirnya darah mengandung lemak. Ketika darah mengandung lemak, itu namanya kolesterol. Sesek. Apa? Jalannya gak lancar. Begitu gumpalan-gumpalan lemak ini ikut bersama darah ke jantung, nyangkut di jantung. Jantung koroner. Lemah jantung, ini, itu, segala macam, masuk rumah sakit. Barakallahu fikum. Sebelum itu semua terjadi, Allah SWT menurunkan pada nabinya, mengajarkan kewajiban, istirahatkan semua alat-alatmu, alat-alat yang berkait dengan pencernaan, lambungnya, ususnya. Gak makan, gak minum seharian. 12 jam paling sedikit, bisa lebih panjang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hikmahnya tadi terkikis semua dinding-dinding lemak tadi. Alhamdulillah dia sehat kembali, menyerap kembali dengan baik bahan makanan yang kamu makan. Kotoran-kotoran yang mereka sering beri nama dengan toksin keluar semua tuh, dicuci. Alhamdulillah pelajarannya pelajaran biologi hari ini. Baik. Ba'da ta'bin tawalu ta'ami 'alaiha. Setelah lelah lambung ini dan semua yang berkait dengannya, lelah, ta'ib. Kenapa? Tawalu ta'ami 'alaiha. Tawali tidak pernah berhenti. Iya kan? Makan pagi, makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi lagi, makan siang lagi, makan sore, terus begitu monoton. Enggak pernah istirahat. Alhamdulillah ciptaan Allah kuat ya. Kalau mesin ciptaan manusia atau bikinan-bikinan manusia itu harus diistirahatkan 3 jam sehari. Ya. Bukan punya mesin diesel. Enggak boleh 24 jam. Kalau mau 24 jam berhenti 3 jam kemudian baru nyalakan kembali. Harus punya 2. Walhamdulillah ciptaan Allah. Tetapi barakallahu fikum. Kalau kalian tidak mengistirahatkan yang di bulan Ramadan, akan datang berbagai macam penyakit. Berarti hikmah dari puasa termasuk di dalamnya adalah hikmah sihhiyah. Yaitu la budda lil ma'idati an ta'khud fatratan aw fatrat istirahah ba'da at-ta'ab tawali at-ta'ami 'alayha wa ishtighaliha bi islahihi. Sesungguhnya ada istirahat saat kalau malam kan enggak makan. Ya. Sebagian enggak makan itu pun tidak sampai 12 jam. Mungkin 6 jam. Itu pun sebagian besar mau tidur sambil makan kacang. Sambil ngobrol tengah malam. Enggak pernah berhenti. Enggak pernah berhenti, enggak pernah istirahat. Bahkan ada yang ngelilir bangun malam, makan lagi. Ya, tidur lagi. Pagi tetap sarapan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kasihan. Lambung kita, kasihan. Usus kita, kasihan. Perlu diistirahatkan. Hadihi nubdah. Au nubadun. Bukan hanya satu nubdah, tapi nubadun. Hadihi nubadun yasiratun tashtushiru ila syai'in min hikamillah ta'ala wa asrarih. Ini adalah beberapa intisari yang sedikit mengisyaratkan kepada sesuatu dari hikmah-hikmah Allah dan rahasia-rahasia Allah terhadap hamba-hambanya ketika Allah memerintahkan perintah-perintah syariat. Ternyata pasti ada rahasia di balik itu, dan pasti ada hikmah di balik itu. Dikatakan pasti karena Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu tanpa hikmah, karena Allah memiliki sifat ahkamul hakimin, Maha memiliki hikmah. Maka apakah diketahui ataupun tidak diketahui, pasti ada hikmah. Maka apa yang kita sebutkan ini ghaidun min faid. Sedikit dari sekian banyak. Hanya percikan dari gelombang yang besar. Dari faedah-faedah. Masih ada sekian banyak gelombang yang besar yang kita enggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wastiqsa ma yuhitu bihi al-aql al-bashari yahtaju ila tasanif mustaqillah. Bahkan istiqsa untuk menelusurinya, mengumpulkan semua yang meliputi atau yang bisa dipahami dengan akal, akal manusia, al-aql al-bashari, yahtaju ila tasanif mustaqillah, butuh atau memerlukan untuk kitab khusus. Bukan satu kitab, berkitab-kitab khusus untuk membahas ini, hikmah ini. Fadlan amma la ya'lamuhu illallah. Lebih-lebih lagi, apa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap aja ini gelombang. Gelombang samudra. Yang kalian tahu itu segini, setetes ini tadi. Ternyata yang setetes ini kalau engkau mau tulis bisa berjilid-jilid. Hikmah dari puasa. Itu maksud beliau. Ya tatila mada ila tasanif. Ini yang bisa diketahui oleh akal basyari, yang bisa diketahui oleh akal manusia bahwa itu ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada hikmahnya secara akal, enggak ada dokter rumah sakit yang menyuruh untuk pasiennya berpuasa. Tapi sekarang ada. Jangan makan, jangan minum sampai jam sekian ya. Diperlukan. Kamu jangan begini, jangan makan ini, jangan makan. Biarkan dulu istirahat lambungmu. Barakallahu fikum. Yang diketahui saja oleh akal manusia, yahtaj ila tasanif. Tulisan-tulisan yang sangat banyak. Mustaqillah yang tersendiri. Fadlan amma la ya'lamu illallah. Lebih-lebih lagi yang hanya Allah yang tahu. Hikmah-hikmahnya. Min asrar al-hakimah ar-rasyidah, dari rahasia Allah yang tersembunyi, yang sangat bijak, yang sangat lurus. Nadkhulil hadith. في هذا الباب. الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis pertama dalam bab as-siyam atau dalam kitab as-siyam adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jangan mendahului Ramadan dengan satu hari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka silahkan berpuasa. Ramadan diawali dengan hilal, bulan Ramadan, dan diakhiri dengan hilal, bulan Syawal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika engkau melihat hilal, dan beridul fitrilah ketika engkau melihat hilal. Jangan didahului satu hari atau dua hari. Udahlah, gak usah lihat hilal deh. Saya langsung puasa aja sekarang di akhir bulan Syaban, tanggal 29, tanggal 30, terus dilanjutkan puasa, otomatis Ramadannya masuk di dalamnya. Iya Pak, iya. Ya iya sih, sesungguhnya. Tapi Nabi melarang. Orang-orang biasa beralasan dengan ihtiyatan, kehati-hatian. Barangkali enggak terlihat, barangkali salah hitung, barangkali, maka kita awali dari mulai tanggal 29-30. Kalau Syabannya 29 hari, otomatis kita puasa, alhamdulillah. Kalau ternyata 30 hari, kita juga puasa, alhamdulillah, aman. Sebagai kehati-hatian, kata Nabi, jangan. Agama tidak dengan akal-akalan. Agama tidak dengan model-model seperti itu. Tidak pakai kalimat kan bukankah berarti kan walaupun daripada mendingan. Walaupun. Maksudnya daripada nanti kita enggak puasa padahal sudah masuk Ramadan, lebih baik kita puasa duluan supaya kita masuk bulan Ramadan. Jangan pakai daripada mendingan. Agama dengan hujjah, dengan dalil. La taqaddamu Ramadhana. Jangan mendahului Ramadan. Satu hari, dua hari. Sumu li ru'yatih. Kalau terlihat hilal, puasa. Kalau tidak terlihat, atimu sya'ban. Thalathina yauman. Kalau tidak terlihat, maka genapkan sya'ban yang menjadi 30 hari. Al-gharib dari kalimat-kalimat dalam hadis ini adalah kalimat taqaddamu. Difathahkan di ta. Dan dal. Ala halfit ta'il mudara'ah. Tetapi dengan dihadafkan ta' mudara'ahnya. Lian asluhu tataqaddamu. Ini kemarin ada yang tanya kepada saya. Itu fi'il madhi apa fi'il mudara'ah? Kalimat tadakkaru. Saya enggak bisa jawab. Nanti saya lihat. Nah, ini jawabannya di sini. Taqaddamu. Ini fi'il apa ini? Kalau fi'il mudhari, wazannya enggak seperti ini. Tafa'alu. Ini fi'il madhi tafa'ala. Ya tafa'alu. Tafa'ulan. Ternyata ada yang dimahdzubkan karena taknya dua. Dan biasanya mereka orang-orang Arab, kalau ada berurut-urut atau berturut-turut tak dengan tak, dijadikan satu. Tatadakkar, jadi tadakkar, tadakkaru. Demikian pula, taqaddamu asalnya dari tataqaddamu. La tataqaddamu ramadana. Berarti taknya bukan ta'ul mudara'ah. Kalau tak mudara'ah, harusnya tuqaddimu. Bukan taqaddam, wazannya. Bifathita iwadda. ala hadfit ta'il mudara'ah, dengan menghadapkan ta'il mudara'ah, li'anna aslahu la tataqaddamu, asalnya jangan mendahului la tataqaddamu, tetapi hudifat ta' min ta'aini. Al-ma'na al-ijmali, asy-syari' al-hakim yuridu tamyiz bain al-ibadat wal-'adat. Syariat yang sangat hikmah ini, syariat Allah yang penuh hikmah, menginginkan agar ada pembedaan, agar ada pembedaan antara ibadat wal-'adat. Ibadat adalah perintah ibadah tertentu yang sifatnya tauqifiyah, bisyurut wa mustahabbat, apalagi enam ila akhirnya. Adapun adat adalah sesuatu yang biasa kita kerjakan tanpa ada niat ibadah, seperti mandi pagi, mandi sore, itu bukan ibadah. Tapi ketika kamu junub, kamu mandi, itu ibadah. Tapi enggak beda. Iya, enggak beda. Membersihkan dirinya, membasahi seluruh tubuhnya, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, semua sama. Perbedaannya pada niat. Maka syariat mengajarkan untuk membedakan antara ibadah dan adah. Wa yuridu an yumayyiz aydan baina furudil ibadah wa nawafilha, dan juga menghendaki pembedaan. Lihat terjemahan saya, bukan perbedaan, pembedaan. Yani yang membedakan. Yumayyiz baina furudil ibadat, yurid an yumayyiz baina furudil ibadat. Syariat yang mulia ini juga menghendaki untuk pembedaan antara yang wajib-wajib dari ibadah dan yang sunnah-sunnah. Yang pertama tadi, ibadah dan adah harus dibedakan. Kamu ini mandi wajib atau mandi hanya sekedar penyegar badan? Kalau mandi wajib, bedakanlah dengan mandi yang biasa ini. Dengan apa? Dengan niat misalnya. Taib. Sekarang antara ibadah dengan ibadah. Ibadah yang furud, yang fardu-fardu, yang wajib, dengan yang sunan, yang sunnah-sunnah, yang mustahabbat, juga harus dibedakan. Pernah dengar perintah atau hadis yang menyuruh kita ketika ingin mengerjakan sunnah ba'diyah disuruh untuk dipisahkan dengan pembicaraan atau pindah tempat? Sampai semua? Baik. Apa tujuannya? Pembedaan antara sholat yang wajib dengan yang sunnah. Tadi yang wajib, jangan assalamualaikum, assalamualaikum, dan berdiri lagi, sholat lagi, sholat sunnah. Nyambung. Jangan, bedakan. Imma dengan pembicaraan, wa imma dengan pindah tempat. Dulu ketika saya masih seumur kalian, pernah orang tua selesai sholat wajib dikir, dia nengok pada saya, kaif hala, bekhair, alhamdulillah. Dari mana? Siapa? Anak siapa? Masya Allah. Berdiri sholat lagi. Saya heran waktu itu, ada apa? Dia nanya-nanya saya. Ternyata setelah belajar, kita tahu bahwa itu untuk membedakan, memisahkan antara sholat wajib dengan sholat yang sunnah dengan pembicaraan pada manusia. Sudah putus yang tadi. Kalau masih salam-salam, belum bicara sama siapa pun, masih terkesan sambung antara sholat yang sunnah dengan sholat wajib dengan sholat yang sunnah. Atau kalau tidak dengan pembicaraan, pindah tempat ke belakang atau ke samping. Ila akhirnya. Fahada tafriq atau tamyiz baina furudil ibadah wa nawafiliha. liyasulal farq baina hadza wa dzak, agar terbedakan antara yang ini dengan yang itu. Lidza fa innahu naha an taqaddumi syahr ramadan bi shiyami yaumin aw yaumain, oleh karena itulah dilarang untuk mendahului Ramadan dengan satu atau dua hari puasa. Kita akan tanya, berarti yang Ramadan yang mana? Kalau dalilnya barangkali daripada kan supaya kita enggak terlambat atau enggak terlalu cepat, ya sudah puasa aja terus. Otomatis masuk, enggak bisa. Harus jelas mana yang sunnah, mana yang wajib. Puasa Ramadan wajib. Selain Ramadan sunnah. Apa pemisahnya? Enggak bisa. Jangan didahului oleh puasa sunnah. Sehari atau dua hari, enggak boleh. Illa man kana lahu ibadatun min shaumin, kecuali orang yang terbiasa puasa rutin seperti puasa al-khamis aw al-itsnain, puasa Senin Kamis, atau qada'i tadayiqi waqtih, atau mengqada sesuatu yang habis waktunya, menunaikan sesuatu, mengqada yang sudah enggak ada waktu lagi kecuali saat itu. Au nadara au nadarun lazimahu, atau nazar yang dia harus kerjakan. Saya bernazar akan begini, tiba-tiba belum selesai puasa nazarnya masuk Ramadan. Falyasumhu, maka saat itu tidak mengapa. Itu lain perkara. Tidak disengaja. Karena ada kasus-kasus tertentu. Senin Kamis dia puasa, pas Kamis berikutnya tanggal 30 Syaban. Gimana, puasa apa enggak? Enggak apa-apa kalau biasa puasa. Silakan puasa. Ternyata besoknya Ramadan. Berarti kamu nyambung dari mulai 30 Syaban atau 29 Syaban kemudian Ramadan. Iya. Tetapi niat berbeda. Saya niat sholat Senin apa puasa Senin Kamis dan kebetulan jatuh pada hari itu. Tetapi kalau menyengaja tidak boleh. Li'annahu ta'allaq bisababihi, karena masing-masing puasa tadi, apakah puasa nadar atau puasa yang biasa dilakukan seperti Senin Kamisnya, itu berkait dengan sebabnya, tidak berkait dengan yang lain. Bikhilafi nafl siyam, berbeda dengan puasa nafl, puasa nafilah yang mutlaqah, yang kapan saja boleh puasa, saat itu jangan. Fa aqal ma fihi al karaha, maka paling sedikit makruh, paling sedikit. Bisa lebih? Na'am. Bahkan yang rajih lebih dari sekadar makruh. Na'am. Mengapa lebih dari sekadar makruh? Karena dibawakan beberapa hadis yang menyatakan dengan ancaman, siapa yang berpuasa pada hari tersebut faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari tersebut berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ini Rasulullah SAW sendiri, Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tentunya ini ancaman keras, tidak sekedar makruh. Dikatakan asa, apakah maksiat makruh? Tetapi akal syekh paling sedikit pendapat ulama adalah makruh paling ringannya. Tidak ada yang membolehkan, tidak ada. Berarti siapa yang bilang ihtiyat-ihtiyat tadi bukan ulama? Bukan. Bukan ulama yang mengatakan sebagai kehati-hatian. Itu orang aklani yang akal-akalannya berpikir daripada kita nanti salah lihat atau salah ngitung atau kita nanti begini-begini, mendingan kita puasa terus aja dari mulai sebelum Ramadan sampai Ramadan. Ya. Itu akal-akalan dan tidak demikian ucapan para ulama. Ucapan mereka para fuqaha, akal mahakamu paling sedikit dari apa yang mereka hukumkan adalah al-karahiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.